بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، أما بعد. كتابا جد كان بجير من شكورك لله الله تبارك وتعالى. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani via streaming dimanapun Anda berada, dan juga para pemirsa Surau TV dan UV TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pembahasan tentang hadis yang ke-10 yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Kitabul Jami' dari Bulughul Maram, yaitu masih berbicara tentang adab bersin. Sudah berapa adab yang kita bahas? Berapa adab? 4. Yang pertama, ketika bersin menutup wajah. Yang kedua, menurunkan volume suara. Yang ketiga, mengucapkan Alhamdulillah. Siapa? Yang bersin. Yang keempat, yang mendengar. Mendengar apa? Mendengar bersin dan Alhamdulillah, mengucapkan Yarhamukallah. Kali ini kita akan memasuki adab yang kelima. Apa yang dibaca oleh orang yang didoakan Yarhamukallah? Selama ini yang kita ketahui bahwa yang didoakan Yarhamukallah alias orang yang bersin, membalasnya dengan membaca Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ini yang selama ini kita dengar dan kita ketahui. Ternyata selain bacaan ini ada bacaan lain yang mungkin masih agak asing di telinga sebagian dari kita, walaupun ternyata hadisnya dinyatakan sahih oleh sebagian ulama seperti Imam Nawawi dan Imam Al-Qadhi Iyad, yaitu membaca selain Yahdikumullahu wa yuslihu balakum, membaca Yaghfirullahu lana walakum. Napa? Yaghfirullahu lana walakum. Apa? Yaghfirullahu lana walakum. Saya akan bacakan hadisnya pertama kali yang masyhur dulu, yaitu ucapan Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Mengenai bacaan ini, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza 'atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah." Kalau salah satu dari kalian bersin, hendaklah dia membaca alhamdulillah. "Walyaqul lahu akhuhu aw sahibuhu." Hendaklah saudaranya atau temannya yang mendengar orang yang bersin ini membaca alhamdulillah, hendaklah membalas dengan mengucapkan yarhamukallah. Kelanjutannya, fa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul. Seandainya dia sudah mengucapkan yarhamukallah temannya ini, maka hendaklah membalas lagi dengan mengucapkan yahdikumullahu, apa tadi, wa yuslihu balakum. Sampun apal? Sampun apa dereng? Alhamdulillah. Sing apal. Nggih. Mobil dengan nopol R1835TH dan R9288KH. Mobil dengan nomor polisi R1835TH dan R9288KH mohon digeser. Mohon digeser. Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Dan hadis inilah hadis yang ke-10 yang sedang kita pelajari dari kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami'. Lantas bacaan yang kedua tadi Ustaz. Apa tadi yang kedua? Yaghfirullahu lana wa lakum. Bacaan ini disebutkan dalam hadis mana Ustaz? Dalam hadis riwayat Abu Dawud. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dan juga Imam Tirmidzi dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Salim bin Ubaidillah. Sinten namine? Salim bin Ubaidillah. Qala, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza 'atasa ahadukum falyaqul." Kalau kalian bersin, hendaklah mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Ini pilihan yang kedua. Jadi kan kita sudah bahas dahulu bahwasanya hamdalah itu redaksinya ada alhamdulillah, terus napa? Alhamdulillahi rabbil alamin, terus wonten alhamdulillahi ala kulli hal. Dan tiga-tiganya hadisnya sahih. Mau pakai ini boleh, mau pakai itu boleh, mau pakai yang itu juga boleh. Itu yang mana? Itu yang ketiga. Ya. Bisa alhamdulillah, bisa nopo? Alhamdulillah rabbil alamin. Terus bisa alhamdulillahi ala kulli hal. Kemudian kelanjutan hadisnya, walyaqul lahu man yaruddu alaihi yarhamukallah. Bagi mereka yang dengar temannya bersin dan mengucapkan alhamdulillah, hendaklah membalas mengucapkan yarhamukallah. Nah, ini yang akan kita garis bawahi sekarang. Wal yaqul, dan hendaklah orang yang bersin menjawab yaghfirullahu lana wa lakum. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi oleh Syekh Al-Albani. Hadis ini dinyatakan sahih dalam salah satu kitabnya dan dinyatakan dhaif dalam kitab yang lain. Cuman kalau menurut Imam Nawawi atau Imam Al-Qadhi'iyat, hadisnya sahih. Nah, sekarang antara dua bacaan ini, jenengan milih yang mana? Milih yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Kenapa milih yang pertama? Bisa apal. Mau angel-angel. Kalau menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, jenengan boleh bebas milih. Alhamdulillah, nyontak milih sing bisa apal bae. jenengan bebas. Kenapa bebas? Karena hadisnya sama-sama sahih. Waqad sahhatil ahaditsu bihima. Kata Imam Nawawi menukil perkataannya Al-Qadhi Iyad, waqad sahhatil ahaditsu bihima. Kedua bacaan itu hadisnya sahih. Jadi monggo mau milih yang mana? Ini menurut Imam Malik dan menurut Imam Syafi'i. Menurut sebagian ulama seperti Imam Ibnu Abi Jamrah, digabungkan aja. Digabungkan aja. Berarti kalau digabungkan gimana bacanya? Yahdikumullahu wa yuslihu balakum, terus yaghfirullahu lana wa lakum. Kenapa kok digabungkan? Karena sama-sama sahih. Itu kata Imam Ibnu Abi Jamrah. Dan itulah juga pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Id. Jadi dalam hal ini fleksibel. Jenengan mau pakai yahdikumullahu wa yuslihu balakum tok ya monggo. Mau pakai apa tadi? Yaghfirullahu lana wa lakum tok ya monggo. Mau digabungkan jadi satu ya monggo. Kalau digabungkan jadi satu berarti yahdikumullahu wa yuslihu balakum yaghfirullahu lana wa lakum. Kenapa kok jadi fleksibel gitu Ustaz? Karena hadisnya sama-sama sahih. Kecuali kalau satunya enggak sahih atau satunya enggak ada landasannya, maka kita pakai yang ada landasannya. Tapi karena sama-sama sahih, maka dipakai kedua-duanya tidak masalah. Seperti doa iftitah lah. Seperti doa apa? Iftitah. Doa iftitah kan ada yang doanya Allahumma ba'id. Ada yang doanya wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ard. Hadisnya sama-sama sahih. Kalau hadisnya sama-sama sahih, monggo mau pakai yang ini atau yang itu. Atau ketika doa rukuk antara subhana rabbiyal azim sama subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sama-sama sahih. Silakan. Mau pakai ini juga boleh, mau pakai ini juga boleh. Sama juga ketika sujud antara subhana rabbiyal a'la sama napa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Silakan. Jadi enggak usah oh kita nu wong ijo nggih, nek wong biru nggih. Ora usah kaya kuwe. Itu hadisnya sama-sama sahih. Mau pakai yang ini boleh. Yang penting sama-sama sahih loh. Ya, ora kok lah nyung karepe kaya udu karepe. Hadisnya sahih, sama-sama sahih, no problem. Yang penting hadisnya sama-sama napa? Sahih. Ya. Yeah. Dalam hal-hal yang seperti ini kita memang disuruh untuk saling apa istilahnya itu? Tepo seliro. Apa tepo seliro? Saling mentolerir kalau memang hadisnya sama-sama napa? Sahih. Nah, sekarang artinya apa? Kalau tadi kan bacaannya, sekarang artinya. Kita awali dari ungkapan yahdikumullahu. Apa kira-kira artinya? Yahdikumullah. Semoga Allah memberi hidayah kepadamu. Semoga Allah memberi hidayah kepadamu. Hidayah ini kenapa tau? Petunjuk. Semoga Allah memberi petunjuk kepadamu. Coba sekarang. Mari kita berpikir sedikit. Banyak juga gak apa-apa. Ini kan lagi bicara tentang etika bersin. Coba sekarang. Apa hubungannya antara bersin sama hidayah? Muka-muka oleh hidayah ya. Bok biasanya wong oleh hidayah anu mabok, ora salat itu. Muka-muka oleh hidayah ya. Ini apa hubungannya antara bersin sama hidayah? Coba kita berpikir sejenak. Jangan kelamaan. Ya. Apa coba kira-kira? Apa hubungannya antara hidayah sama bersin? pas. Cepat teman pas. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yahdikumullah itu kan diucapkan bagi orang yang begitu dengar orang bersin membaca alhamdulillah lantas yarhamukallah. Ketika dia otomatis langsung dengar ada orang bersin mengucapkan alhamdulillah lantas dia langsung yarhamukallah, berarti orang ini sedang mengamalkan petunjuk Nabi SAW. Betul? Betul atau tidak? Betul. Karena yang ngajarin supaya mengucapkan yarhamukallah itu adalah Rasul SAW. Berarti orang ini sedang mendapatkan petunjuk. Orang ini sedang mengamalkan hidayah dari Nabi SAW. Karena orang ini sedang mengamalkan hidayah dari Nabi SAW, sedang mengamalkan petunjuk dari Nabi SAW, maka layak dan berhak untuk kita doakan supaya hidayahnya ini langgeng. Supaya hidayahnya nopo? Langgeng. Dan terus istiqomah di atas hidayah itu. Itu korelasinya antara hidayah dengan apa tadi? Bersin. Karena orang ini bukan sekedar bersin, bukan sekedar mendengar orang bersin sambil lalu nuwun sewu. Kapan itu ada jamaah yang bilang sama saya, Ustaz, beberapa pertemuan yang lalu kita baru bicara masalah etika bersin, Ustaz. Tapi ya ketika saya bersin di masjid ini, Ustaz, gak ada yang mengucapkan yarhamukallah. Astagfirullah. Kita priwik yang nembesi nau. Loh, kita itu belajar buat apa toh? Buat apa kita belajar? Buat diamalkan. Ya. Maka hendaklah begitu kita tahu ilmunya, amalkan. Berarti ketika kita mengamalkan, kita sedang mengamalkan sebuah hidayah. Sedang mempraktekkan sebuah hidayah. Maka orang yang mempraktekkan sebuah hidayah ini layak, berhak, dan pantas untuk kita doakan. Yahdikumullah. Mudah-mudahan hidayah yang kamu amalkan ini terus langgeng. Dan kamu bisa istiqomah di atas hidayah tersebut. Dan dari sini kita tahu kenapa kok minimal dalam sehari berapa kali? Dalam sehari kita minta hidayah minimal berapa kali? 17 kali. Gue sing sholat loh. Sing orang sholat ya mbo. Orang yang sholat 5 waktu minimal dalam satu hari dia minta hidayah berapa kali? 17 kali. Ketika dia membaca apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku, berilah aku hidayah ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus niku napa? Jalan yang lurus itu kata para ahli tafsir Islam. Saya tanya sama jenengan. Jenengan Islam? Islam? Alhamdulillah. Loh, terus wis Islam mesti njaluk ya Allah beri tahu saya atau kasih saya petunjuk hidayah ke dalam Islam. Bukannya itu cocoknya untuk orang yang belum Islam. Kita kan sudah Islam. Kita sudah di atas jalan lurus apa dereng? Sudah di atas jalan lurus atau belum? Sudah atau belum? Sudah. Karena kita sudah beragama Islam. Lah terus kenapa kita minta, ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Lah wis genah dalane kok. Kenapa? Istiqomah. Kita ini butuh istiqomah di atas jalan ini. Ada enggak jalane wis lurus terus belok-belok? Wonten? Kathah. Bukan ada, kathah. Banyak. Wis genah-genah lurus malah belok-belok. Sudah jelas ini loh jalan yang benar. Ya. Ngaji, ya. Ngesuke kapok ngaji. Ya. Itu berarti kan sudah meniti jalan yang lurus kemudian dia belok. Ya. Sudah berada di atas jalan lurus, ngapain dia belok? Makanya kita minta kepada Allah minimal 17 kali, itu minimal. Belum bagi mereka yang nambah selain sholat fardu, sholat nopo? Sunnah. Ada qobliyah, ada ba'diyah, ada sholat duha, ada sholat tahajud. Nopo malih? Sholat nopo malih? Witir masuk tahajud. Salat syuruq masuk salat duha menurut sebagian ulama. Ya. Salat wudu, ya. Salat apa? Sunnah wudu. Salat sunnah tawaf bagi mereka yang umrah atau haji. Itu sudah berapa kita minta hidayah kepada Allah? Karena setiap detik kita itu butuh hidayah. Kenapa Ustaz? Karena hidayah itu pusatnya di dalam hati. Sedangkan hati manusia itu gampang sekali untuk bolak-balik. Sehingga disebutkan bahwasannya hatinya manusia itu saking cepatnya bolak-balik itu lebih cepat dari bolak-baliknya air yang sedang mendidih. Tahu godok banyu? Enggak tahu. Ngertine wis panas iku pe. Coba sekali-kali jenengan godok banyu atau memperhatikan istri jenengan godok banyu. Lihat bagaimana air itu ketika mendidih bolak-balik. Cepat napa mboten? Hati bolak-baliknya lebih cepat dari itu. Maka jangan kaget kalau Nabi SAW kemudian mengatakan di zaman fitnah itu, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ada orang pagi harinya masih beriman, sore harinya sudah kafir. Atau sebaliknya, yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sorenya masih beriman, pagi harinya sudah kafir. Apalagi kalau bicara masalah ikhlas, masya Allah. Memang betul awalnya ngaji baca Al-Quran ku ikhlas. Di ruang tamu depan. Ikhlas betul. Alhamdulillah. Tahu-tahu tok-tok-tok-tok. Anak siapa? Anak tamu. Kayane suarane ke suarane kepala sekolahku loh. Apa suarane bosku loh. Kodisit lah aja yang ajendang ditutup Qurane macane mandan suwe tambahi didik mani. Ben kana ngerti nek nyong lagi apa? Ngaji. Lumayan bok jere sapa engko pangkatku bisa mundak titik. Bayangkan. Tadi awalnya apa? Ya kelas. Tapi begitu ada orang kemudian lantas berubah. Hidayah. Kita tuh butuh hidayah. Kita ini butuh istiqomah di atas hidayah. Dan hidayah ini macam-macam banget bentuknya. Hidayah di atas Islam. Hidayah ikhlas. Hidayah di atas sunnah Nabi SAW. Dan tidak ada jaminan buat kita ini kalau kita bakalan berada di atas hidayah ini sampai meninggal. Gak ada jaminan. Kecuali orang-orang yang sudah dijamin masuk surga oleh Nabi SAW. Seperti siapa? Maaf, oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Nabi-Nya SAW. Seperti Nabi kita sendiri. Ya, kemudian siapa? Para sahabat 10 terutama. Ya. Khulafa'ur Rasyidin dan juga 6 sahabat yang lain. Kalau itu masya Allah mereka sudah dijamin masuk surga. Nah, kalau saya sama jenengan, mana ada jaminannya? Ya, gak ada jaminan. Kalau gak ada jaminan berarti kita ini masih terus butuh hidayah. Makanya diajarin oleh Nabi SAW sampai dalam bersin. Diingatkan tentang hidayah. Selain dari dalam sholat-sholat yang kita lakukan. Yahdikumullah. Terus napa wau? Wa yuslihu balakum. Semoga Allah perbaiki balakum, itu menurut sebagian ulama umurakum, urusan kalian. Semoga urusan kalian itu diperbaiki. Diperbaiki maksudnya urusannya lancar, gampang, gak ribet, gak ruwet. Urusan apa? Semuanya. Urusan rumah tangganya, yang masih kuliah urusan kuliahnya, yang lagi bingung nyari pasangan urusan mencari jodohnya, yang bingung nyari rizki urusan rizkinya, semuanya. Jenengan didoakan kayak gitu seneng gak? Seneng. Masalahnya selama ini kita gak paham kalau didoakan kayak gitu. Ternyata orang yang mendoakan kita, yahdikumullah wa yuslihu balakum, itu betul-betul mendoakan kita dengan kebaikan yang luar biasa. Inilah pentingnya kita itu memahami doa, zikir, bacaan Al-Quran yang kita baca. Nun sewu ya. Selama ini banyak dari kita itu baca doa, zikir, Quran sekedar membaca tapi mboten paham. Mulane makanya kurang menikmati. Mulane bawaannya kalau baca Quran kuwi abot, ngantuk. Yang ada di dalam hati lah, kapan sih ibu baris we temen? Baru baca sebentar sudah ngelihat apa? Jam. Suwe temen ge ngaji. Apalagi kalau jadi makmum. Imame nembe amma yatasaalun, waduh ge. Anabak ge. Gak menikmati. Gak menikmati. Salah satu sebabnya karena kita gak paham. Tapi sayangnya banyak di antara kita bertahan untuk tidak paham. Ora paham dirawat. Itu maksudnya. Kawit mien nganti tua ya ora paham-paham. Subhanallah. Mbok kita itu apa jenengan mau sekolah TK bae? Mau? Mau napa mboten? Enggak kan? Ayo toh, kita itu kita perbaiki, kita terus tingkatkan kualitas kita. Ya, kualitas zikir kita, kualitas doa kita. Makanya banyak ulama itu nulis antara lain judulnya Fiqhul Ad'iyati wal Adhkar. Fikih doa dan zikir. Napa? Fikih doa dan zikir. Selama ini kan kita kalau bicara fikih itu kan identik dengan napa? Salat. Napa malih? Fikih wudu, fikih puasa, fikih haji, ya, fikih zakat. Itu betul, itu fikih. Tapi jangan lupa, fikih itu diperlukan bukan hanya untuk sholat, puasa, zakat, haji. Termasuk doa dan zikir itu perlu difikihi. Pripun niku Ustaz difikihi? Fikih niku napa toh? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah akan jadikan dia punya fikih terhadap agama. Apa fikih? Faham. Berarti nek fikih doa dan zikir, napa artinya? Memahami doa dan zikir. Itu yang sedang pelan-pelan kami jalankan. Salah satu pengajian kami, silsilah fikih doa dan zikir. Sekarang kalau enggak salah sudah nomor 100 sekian, saya lupa. Ya, karena pembahasannya panjang. Doa dan zikir itu kan banyak. Makanya sekarang itu 100 sekian dari buku yang saya sebut tadi, fikih doa dan zikir 4 jilid. Yang ditulis Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala, 4 jilid, saya itu baru masuk ke jilid kedua, sepertiga awal. Itu sudah 100 sekian episode. 100 maksudnya apa Ustaz? Setiap pengajian saya kasih satu lembar. Nggo apa? Nggo oleh-oleh nak Bali. Kadang-kadang kita kan ngajinya anu jiping. Apa jiping? Ngaji apa? Ngaji kuping. Anu pinter banget sih jadi jiping. Kayak Imam Syafi'i ya. Jadi ora perlu napa? Ora perlu nulis. Sering, sudah sering bolak-balik. Pak, Bu, kalau ngaji bawa napa? Buku, nyatet, gawa pulpen, nggih, ngesuk orang gawa maning. Ya sudahlah wis ustate be sing nulis. Fotokopikan setiap ngaji bawa satu lembar, satu lembar, satu lembar, satu lembar. Sekarang sudah 100 berapa lembar, saya lupa. Teng pundi niku Ustaz? Teng pondok. Teng pondok. Nah, teng tunas ilmu. Setiap hari Senin jam 10 sampai 11. Cuman gantian. Pertemuan ini fikih doa zikir, pertemuan berikutnya fikih pendidikan anak. Apa maning gue Ustaz fikih pendidikan anak? Nanti pendidikan anak-anak fikih ya. Ya iya, kita mendidik anak itu pakai ilmu toh. Sambil nunggu muadzinnya. Jadi tadi itu sampai bahwa doa dan zikir itu usahakan di apa? Difahami. Ya, supaya kita bisa lebih khusyuk dalam membacanya dan lebih efeknya bisa kita rasakan dalam kehidupan. Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberi hidayah kepadamu dan memperbaiki urusan. Adapun bacaan yang kedua, apa tadi bunyinya? Yaghfirullahu lana wa lakum. Semoga Allah mengampuni kami, itu artinya, dan mengampuni kalian. Apa artinya? Yaghfirullahu lana wa lakum. Semoga Allah mengampuni kami dan kalian. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'd. Pengumuman sekali lagi kepada pemilik kendaraan dengan nomor polisi R1835TH dan R9288KH, mohon digeser karena mobil yang di depannya akan bepergian ke Malang, mungkin naik kereta sehingga waktunya mendesak. Saya ulangi, bagi yang punya nomor, bagi yang punya kendaraan nomor R1835TH dan R9288KH, mohon untuk segera digeser. Bacaan yang kedua, apa tadi? Yaghfirullahu lana wa lakum. Yang artinya semoga Allah mengampuni kami dan kalian. Yang jadi pertanyaan, kami di sini siapa? Orang yang membaca. Kalian? Orang yang didoakan. Berarti dalam kasus ini, kami itu yang bersin atau yang bukan? Hah? Yang bersin. Kalian? yang mengucapkan yarhamukallah. Untuk bacaan yang kedua ini, yaghfirullahu lana walakum, semoga Allah mengampuni kami dan kalian. Dalam bacaan ini semuanya mendapatkan doa ampunan, karena semuanya pantas untuk mendapatkan doa tersebut. Kami yang bersin pantas, karena begitu bersin kami mengucapkan apa? Alhamdulillah. Kalian, anda juga pantas, yang walaupun dengar, walaupun apa? Dengar, karena anda begitu dengar langsung merespon dengan mengucapkan yarhamukallah. Sehingga kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, ini indah sekali. Di mana baik orang yang mendoakan maupun yang didoakan sama-sama dimohonkan kepada Allah agar mendapatkan ampunan. Dan mudah-mudahan semuanya mendapatkan ampunan. Ustaz, ampunan dosa niku maksudnya apa, Ustaz? Mudah-mudahan dosanya diampuni. Apa maksudnya mudah-mudahan dosanya diampuni? Diampuni itu maksudnya apa toh? Dihapus. Apa enggak dihukum? Dihapus apa enggak dihukum? Apa mendapatkan pahala? Pengen yang mana? Semuanya, Ustaz. Ampunan itu kata sebagian ulama, sebagaimana diterangkan oleh dalam beberapa kitab, diantaranya Bahjatun Nadhirin, bahwa ampunan dosa itu sekurang-kurangnya ada dua maksudnya. Yang pertama, dosa itu dihapus. Ya Allah ampunilah dosaku, maksudnya hapuslah dosaku. Karena ketika kita berbuat dosa, dosa itu ditulis. Ditulis di mana? Nang pundi? Buku catatane sinten? Buku catatan yang dipegang oleh para malaikat. Yang kemanapun kita berada dan kapanpun selalu berada di samping kanan dan kiri kita. Ma yalfidhu min qawlin illa waladaihi raqib dan atid. Raqibun atid, yang senantiasa mengawasi dan menulis. Nah, kita ketika ya Allah ampunilah dosaku, kita minta supaya sing wis kadung ditulis kuwi apa? Dibusak. Itu namanya ampuni. Dalilnya apa? Hadis riwayat Tirmizi, nyatakan hasan sahih oleh Imam Tirmizi juga, wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha. Setelah kamu melakukan perbuatan dosa, iringilah perbuatan dosa itu dengan kebajikan, dengan amal soleh. Mudah-mudahan amal soleh itu menghapus. Itu makna yang pertama dari ampunan. Jadi ya Allah ampuni itu maksudnya hapus dosaku. Yang kedua, dan ini subhanallah asyik sekali, adalah ampuni aku maksudnya ganti dosaku dengan pahala. Subhanallah. Kita berarti gak berhenti supaya dosanya dihapus. Kita minta ya Allah dosa ini setelah dihapus, di tempat yang dihapus itu diisi dengan pahala. Masya Allah. Penak temen ya. Itulah karunia dari Allah. Makna itu disebutkan di mana, Ustaz? Dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 70. Surat apa? Al-Furqan ayat 70. Ketika Allah Azza wa Jalla bercerita tentang orang yang bertaubat, illa man taba wa amana wa amila salihan. Orang-orang yang bertaubat kemudian beriman dan beramal saleh, fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka adalah orang-orang yang dosa-dosanya akan diganti dengan pahala. Allahu Akbar. jenengan punya pembantu salah bolak-balik, salah bolak-balik, salah bolak-balik, salah. Wis tak ampuni. Artinya apa? Kesalahannya dibusek kabeh, pemutihan ya, terus gajinya tak tambahi. Wonten apa mboten kados niku? Wonten? Nyejel di sini dia pembantu di nyejel. Subhanallah, Allah Azza wa Jalla itu luar biasa sayangnya sama kita. Itulah arti ampunan. Dan itulah yang kita mohon kepada Allah setiap hari. Dan Nabi kita Muhammad SAW dalam sehari minimal berapa kali? 100 kali. Itulah yang dimohon oleh Nabi SAW. Seorang ulama namanya Rayyah Al-Qaisi. Rayyah Al-Qaisi. Beliau mengatakan, saya hitung-hitung dosa saya selama hidup sekitar 40. Binten? 40. Dan setiap dosa yang 40 itu, masing-masing dosa itu, sudah saya istighfari 100.000 kali. Saben apa? Satu dosa. Nun sewu. Kulo kalian jenengan dosanya pinten? Setiap dosa sudah diistighfari berapa kali? Kita pikir kayaknya ping siji cukup lah Ustaz lah. Allah kan Maha Pengampun. Makanya Imam Hasan Al-Basri kalau enggak salah atau ulama yang lain mengatakan istighfaruna yahtaju ila istighfar. Istighfar kita ini kudu diistighfari maning. Apa? Dewek golek istighfar ke kudune baru kue diistighfari. Diistighfari go ngapa? Diistighfari go istighfar sing ora bener. Jadi bukan hanya istighfar atas dosa-dosa kita, tapi istighfar kita yang enggak serius ini perlu untuk diistighfari lagi. Karena kita enggak serius. Terlalu pede. Berarti pede enggak boleh. Boleh, tapi kebangetan golek pede iku sing ora bener. Ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Jadi adab yang kelima, orang bersin apa? Membaca yahdikumullah wa yuslihu balakum atau yaghfirullahu lana walakum. Yahdikumullahu wa yuslihu balakum apa artinya? Semoga Allah memberi hidayah kepadamu dan memperbaiki urusanmu. Yaghfirullahu lana walakum apa? Semoga Allah mengampuni kami yang bersin dan kalian yang mendoakan ya rahmukallah. Ini pembahasan dan alhamdulillah kita menyelesaikan hadis yang ke-10. Mudah-mudahan pada pertemuan yang berikutnya kita bisa melangkah ke hadis yang ke-11 dari kitabul Jami' Bulughul Maram. Wallahu taala a'la wa alam. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.